Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab syarah wasaya Luqman al-Hakim Libenihi, permata nasihat Luqman al-Hakim rahimahullah kepada putranya. Terakhir kita sampai pada penggalan ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan wasiat Luqman kepada putranya, itu perintah untuk iqamatus salah, untuk menegakkan salat. Ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, wahai putraku, tegakkanlah salat. Tidak hanya memerintahkan anaknya untuk melakukan salat, tapi yang beliau perintahkan rahimahullah adalah menegakkan salat. Kemudian kita sudah membaca sebagian dari syarah atau penjelasan tafsir dari penggalan ayat ini yang dijelaskan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, sampai pada penjelasan beliau. Jadi beliau merinci bagaimana salat yang benar, bagaimana cara menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Terakhir sampai pada penjelasan beliau tentang al-khusyu' fi shalah, khusyu' di dalam salat. Iman al-khusyu' fi shalah adalah ruhus shalah. Khusyu' di dalam salat adalah ruh dari salat itu. Sehingga seperti tubuh atau jasad yang tidak ada ruhnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya. Begitu pula salat, jika tidak ada khusyu' di dalamnya, maka seperti jasad yang tidak ada ruhnya, tidak ada faidahnya. Sehingga dikatakan yu'jarul 'abdu biqadri khusyu'ihi fi salati. Seorang hamba itu akan diberikan pahala sesuai dengan seberapa kadar khusyuk di dalam salatnya. Sehingga ketika hatinya lalai, maka yang seperti ini mengurangi pahala dari salat itu sendiri. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan kekhusyuan di dalam solat. Karena itu juga merupakan sifat yang Allah puji dengannya kaum mukminin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, telah berhasil orang-orang mukmin, kaum mukminin, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Siapa orang mukmin itu? Siapa kaum mukminin yang Allah tegaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beruntung? Alladzina hum, mereka adalah orang-orang yang fi salatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Demikian. Sehingga semakin khusyuk seseorang dalam salatnya, semakin sempurna imannya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau, rincian beliau tentang bagaimana tata cara sholat atau bagaimana tata cara menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Qala hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, thumma ba'da dhalika taqra' at-tashahhuda. Kemudian setelah itu, ya, sampai pada pembahasan tashahhud. Kemudian setelah itu, engkau membaca tashahhud. Baik tashahhud awal maupun tashahhud akhir. Wa tusallim, kemudian setelah tashahhud, ya, engkau mengucapkan salam. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Demikian definisi salat yang disebutkan para ulama, bahwasanya salat itu adalah suatu amalan ibadah yang tahrimuha takbir, untuk masuk ke dalamnya adalah dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Disebut dengan tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir. Ketika seorang sudah bertakbir Allahu Akbar, maka sudah haram baginya perkara-perkara yang sebelumnya halal di luar sholat. Ketika orang sudah bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, haram baginya untuk berbicara. Haram baginya untuk makan dan minum. Karena dia sudah masuk ke dalam sholat. Maka disebut dengan tahrimuha at-takbir. Ya, yang mengharamkannya adalah takbir. Takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Ketika orang sudah di penghujung sholatnya, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka halal lagi baginya perkara-perkara yang sebelumnya diharamkan di dalam sholat. Karena dia telah keluar dari ibadah sholatnya dengan salam tersebut. Qala hafizahullah ta'ala wa ra'ah, fala takhruj min hadhihi sholati bi syai'in illa bit taslim. Maka jangan sampai engkau keluar dari sholat, ya, maka engkau tidak akan bisa keluar dari sholat kecuali dengan salam, ya. Karena yang menghalalkan kita untuk keluar dari sholat adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tusallim ala nafsik wa ala al-malaikah. Ya, demikian kaifiyah salam, ada beberapa cara di dalam salat. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu pun sudah cukup. Kalaupun ditambah dengan wabarakatuhu, maka juga diperbolehkan. Tusallim ala nafsika wa ala al-malaikati wa ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Ini yang beliau tanamkan, ya. Yang beliau berusaha untuk pahamkan kita. Ketika seorang hamba sedang sholat, terkhusus ketika sedang mengucapkan salam, apa sebenarnya yang dia niatkan ketika salam itu? Kebanyakan orang tidak paham maksudnya apa. Dia salam itu apa? Ya, sekedar mengikuti tata cara yang dia ketahui selama ini di dalam sholat. Namanya sholat, ya, diakhiri dengan salam. Sudah. Sampai di situ. Tidak ada niat tertentu. Tidak ada, ya, keyakinan tertentu yang mendasari dia di dalam melakukan ibadah salam tersebut di dalam sholat. Maka beliau sebutkan di sini, ya, tusallim ala nafsik. Yang pertama, tusallim ala nafsik. Engkau mengucapkan salam untuk dirimu sendiri. Ya. Salam itu, at-taslim maksudnya apa? Mendoakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Jadi itu niat yang pertama ketika seorang mengucapkan salam di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengucapkan salam bagi dirinya sendiri. Wa'alal malaikati. Kemudian mengucapkan salam kepada para malaikat. Wa'ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard. Dan mengucapkan salam itu ditujukan kepada seluruh hamba Allah yang saleh, baik di langit maupun di bumi. Ya, demikian. Hadza salamu yablugh kulla 'abdillah, kulla 'ibadillah. Salam yang diucapkan seorang hamba yang sedang salat, ya, dia mengucapkan salam di akhir salatnya, salamnya itu sampai kepada seluruh hamba-hamba Allah. Salamnya itu akan sampai kepada seluruh hamba-hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatanawal al-malaikah wa mu'minil jin wa mu'minil bashar. Ketika seorang hamba mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, salamnya ini mencakup ya pada para malaikat, mencakup para malaikat, begitu juga kaum mukminin dari kalangan jin, wa mu'minil bashar, begitu juga mencakup pula ya kaum mukminin dari kalangan manusia. Demikian. Jadi ucapan salamnya itu ditujukan kepada seluruh hamba Allah yang soleh, baik dari kalangan malaikat, kaum mukminin dari kalangan jin, begitu juga kaum mukminin dari kalangan manusia. Kullu salihin fis sama'i wal ard yatanawaluhu hadha ad-du'a. Semua hamba Allah yang soleh di langit maupun di bumi tercakup di dalam doa ini, yaitu doa salam. Fakama yad'u al-wahidu li nafsihi yad'u li ikhwanihi. Maka sebagaimana seorang itu mendoakan bagi dirinya sendiri, begitu pula dia mendoakan bagi saudara-saudaranya. Wa yad'u lil malaikati aidha, dan juga berdoa untuk para malaikat. Ya, yaitu dengan mengucapkan salam tadi. Hadza du'a lahum. Doa ini ditujukan kepada mereka, ya. Wal malaikatu yad'una lana fanukafi'uhum. Karena para malaikat itu di antara tugas mereka adalah mendoakan kaum mukminin dari kalangan manusia maupun jin, didoakan kebaikan, ya. Di antara doa yang biasa diucapkan para malaikat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka mengucapkan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan rahmatilah mereka. Demikian tugas malaikat mendoakan kita. Maka sebagai bentuk ya mukafa'atu al-ihsan, membalas kebaikan mereka, kita juga ucapkan salam kepada mereka sebagai bentuk apa? Ad-du'a. Doa kepada mereka dan juga untuk membalas kebaikan mereka. Maka kita niatkan ketika mengucapkan salam di dalam sholat, kita juga niatkan untuk para malaikat, ya. Demikian. Qala hafizahullahu ta'ala fatastahdiru anna hadha as-salama ala kulli 'abdin salihin. Maka hendaknya engkau menghadirkan niat ini ya di dalam salat, menghadirkan di dalam hati kita niat yang seperti ini, kita tujukan salam itu kepada seluruh hamba Allah yang saleh, baik dari kalangan malaikat, jin maupun manusia. Engkau menghadirkan di dalam hatimu niat yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu, ya, ala kulli 'abdin salih, bahwasanya salam itu ditujukan kepada seluruh hamba Allah yang saleh, taksibu ajran 'aziman. Engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Wa innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu akan dibalas, akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa? Niatnya. Naam. Wa qad yusallimul insanu wa huwa nasin ma yadri 'ala man yusallimu wa yadhunnu anna as-salama mujarrad hikayatin. Beliau menyebutkan sebuah kondisi yang hal ini adalah suatu kondisi yang kurang, ya, kondisi yang kurang sempurna jika ada pada diri seorang hamba. Ya, beliau menyebutkan wa qad yusallimul insan, dan terkadang ada orang yang ketika mengucapkan salam di dalam salat wa huwa nasin, dia dalam keadaan nasin, dalam keadaan lupa, lalai hatinya dari menghadirkan keyakinan ini atau menghadirkan niat ini. Ya, sekedar mengucapkan salam, ya, ma yadri 'ala man yusallim, bahkan dia tidak tahu kepada siapa dia tujukan salam tersebut. Ya. Wa yadhunnu anna salama mujarradu hikayatin, dan dia menganggap bahwasanya mengucapkan salam dalam salat itu hanya sekedar ya sekedar hikayat yang harus dia lakukan, yaitu sekedar tata cara yang rutinitas yang harus dia kerjakan. Tidak ada niat di dalam hatinya. Yang demikian ini akan mengurangi pahala salatnya. Tapi ketika seorang hamba menghadirkan niat tersebut, ya, saya mengucapkan salam ini saya tujukan kepada para malaikat, kepada jin-jin yang soleh, yang mukmin, begitu juga kepada seluruh hamba soleh, hamba Allah yang soleh di langit maupun di bumi. Maka doa itu, doa salamnya itu akan sampai kepada seluruh hamba Allah yang soleh yang dia maksudkan, sehingga dengan niatnya tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Demikian keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Dengan ilmu seseorang akan bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan seorang yang tidak berilmu. Ya, sekedar sholat menjalankan rutinitas, tapi tidak didasari dengan keyakinan, tidak didasari dengan ilmu, sehingga walaupun dia selamat dari dosa misalnya, ya, sudah bebas dari tanggung jawabnya mengerjakan sholat, lepas dari kewajiban, tapi pahala yang dia dapatkan sedikit. Berbeda ketika seorang melakukan sholat dengan, ya, didasari dengan ilmu, maka yang demikian akan menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga bisa jadi dua orang sholat, ya, zahirnya sama kelihatannya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam, zahirnya kelihatan sama. Ya. Sama-sama sunnah kelihatannya, gerakan-gerakan sholatnya. Tapi ternyata si A yang satu pahalanya banyak, yang B yang kedua pahalanya lebih sedikit. Apa yang membedakannya? Tergantung pada niatnya. Tergantung pada apakah hatinya hadir di dalam sholatnya. Dan juga tergantung pada kekhusyuan, ya, dari masing-masing orang yang sholat tersebut. Qala hafidhahullahu ta'ala, la budda an taqsuda hadhal amrah al-azim alladhi nabbahana alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan hendaknya, ya, harus engkau maksudkan perkara yang agung ini, yang telah Rasulullah SAW peringatkan kita tentang hal tersebut, yaitu menghadirkan niat di dalam sholat dan meniatkan terkhusus ketika salam meniatkan hal yang sudah kita jelaskan tadi. Fahada huwa ma'na iqamatis sholah. Ya, dan demikian sudah beliau jelaskan secara rinci bagaimana tata cara menegakkan sholat dengan benar dari awal sampai akhir. Maka beliau memberikan, ya, kesimpulan, fahadha huwa ma'na iqamatis sholah. Inilah makna dari iqamatus sholah, makna dari menegakkan sholat. Ya, tidak hanya sekedar melakukan rutinitas, tidak hanya sekedar mengerjakan gerakan-gerakan yang zahir saja, ya, tapi harus dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat batin pula. Wa tusalli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, ya, hendaklah engkau salat, mengerjakan salat sebagaimana Rasulullah salat, baik secara zahir maupun batin. Ma tusalli bi kaifika wala ala ayyi madhhabin kama turid. Dan tidaklah engkau sholat dengan tata caramu sendiri, dengan tata cara yang engkau inginkan, ya, atau dengan madhab-madhab tertentu yang engkau inginkan, pilih-pilih madhab, ya, tidak demikian. Tapi hendaknya seorang yang sholat, sholat didasari dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, dilandaskan pada dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat beliau SAW, sehingga kemudian mengikutinya. Wa innama kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, dan hanyalah seorang hamba itu hendaknya salat sebagaimana Rasulullah salat. Is'al wadrus wa'rif kaifa kana Rasulullah yusalli. Ketika seorang hamba belum tahu bagaimana tata cara salatnya Rasulullah, maka hendaknya dia bertanya. Bertanyalah, belajarlah, dan ketahuilah bagaimana tata cara salat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa hawil an tusalliya ka salatihi. Dan hendaknya engkau berupaya untuk salat sebagaimana salatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ka'annama huwa amamaka al'an. Ya, seolah-olah engkau sedang melihatnya. Sedang melihat Rasulullah di hadapanmu. Ya. Ketika seorang itu sudah memiliki ilmu, tergambar baginya bagaimana tata cara sholat Rasulullah, maka ketika dia sholat, dia seolah-olah sedang melihat Rasulullah di hadapannya dan mencontoh gerakan sholatnya. Qa'imun wa yaqra wa yarka. Ketika beliau berdiri, membaca, ya, membaca Al-Quran maupun membaca zikir-zikir dalam sholat, wayarka, kemudian ruku, wayasjud, dan sujud ila akhiri, sampai gerakan sholat yang terakhir. Kamaro'aitahu yusalli, engkau sholat sebagaimana engkau melihat beliau alaihi salatu wassalam sedang mengerjakan sholat. Waqad hafidhaha lana as-sahabatu bikulli diqqah. Ya, dan diantara keutamaan umat ini adalah Allah jaga agama ini hingga akhir zaman, hingga hari kiamat nanti. Allah akan menjaga agama ini dengan sempurna, ya, termasuk dalam urusan sholat. Qad hafidhaha lana as-sahabatu bikulli diqqah. Para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in telah meriwayatkan kepada kita bagaimana tata cara sholat Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan rinci, ya, dengan serinci-rincinya. Bagaimana gerakan beliau, bagaimana ketika beliau mengangkat tangan, ya, diriwayatkan bahwasanya beliau mengangkat tangan sejajar bahu, di riwayat yang lain disebutkan sejajar dengan kedua daun telinga, ya, begitu juga ketika beliau membaca, bagaimana tata cara bacaan beliau. Beliau membaca dengan sepotong-sepotong, seayat-seayat, ya. Demikian sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ketika membaca Al-Qur'an, ya. Satu ayat dipotong demikian. Begitu juga ketika membaca, ya, atau mengerjakan tata cara salat yang lain. Sampai pada urusan-urusan yang rinci, ya, diriwayatkan. Bagaimana beliau menggenggam kedua lututnya di dalam ruku, ya, dan seterusnya, ya. Naam. Demikian, ya, jasa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, mereka telah meriwayatkan, ya, bagaimana tata cara salat Rasulullah dengan serinci-rincinya. Ya, sehingga umat-umat setelah mereka, ya, generasi-generasi setelah mereka bisa mengetahui bagaimana tata cara salat Rasulullah dengan rinci pula, sehingga bisa meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Wa naqalu kulla harakatin fi salatihi alaihi salatu wassalam. Para sahabat menukilkan kepada kita semua gerakan Nabi di dalam salatnya dengan rinci. Fa nuhawil an na'rifaha fa nusalli kama kana Rasulullah yusalli. Maka hendaknya kita berupaya untuk mengetahui bagaimana tata salat Rasulullah tersebut, ya, sehingga kita bisa salat sebagaimana Rasulullah mengerjakan salat. Fa innahu khairul muqimina li hadhihi shalah. Kenapa sih kok kita ini harus mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam salat, ya? Kenapa? Karena sungguhnya beliau alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik hamba yang menegakkan salat. Jadi kalau kita, ya, diperintahkan Allah untuk menegakkan salat, waqimus shalah, tegakkanlah salat, ya, dengan sebenar-benarnya. Bagaimana tata cara menegakkan sholat yang sebenar-benarnya? Kita harus, ya, mencari contohnya, mencari teladannya, dan teladan yang terbaik adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa khairul qa'imina biha, karena beliau adalah orang yang terbaik, hamba yang terbaik ketika mengerjakan sholat alaihi salatu wassalam. Fanata'assa bihi, maka kita meneladani beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, dan bagi orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak, ya, yang mengingat-ingat Allah dalam banyak waktunya. Demikian perintah di dalam Al-Qur'an untuk kita melakukan, ya, meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, pada semua urusan, pada semua sisi, ya, dan urusan agama kita, di seluruh kehidupan kita, kita meneladani beliau, terkhusus di dalam pembahasan salat yang kita sedang bahas, ya. Kemudian selesai pembahasan atau syarah tafsir dari wasiat Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Kemudian Luqman al-Hakim rahimahullahu ta'ala setelah memerintahkan anaknya mengerjakan salat, beliau memerintahkan perkara yang berikutnya. Summa qala ba'da dhalika, kemudian berkata setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Perkara berikutnya yang Luqman al-Hakim wasiatkan kepada putranya adalah perintah untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, bersabar di atasnya, ya. Beliau mengatakan wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada kebaikan, kepada perkara-perkara yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan laranglah, cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya, kenapa perintah amar ma'ruf nahi munkar diikuti dengan perintah sabar? Karena seorang yang melakukan amar ma'ruf mengajak manusia kepada kebaikan, begitu juga melakukan nahi munkar, ya, melarang manusia, mencegah manusia dari kemungkaran, maka dia harus menyiapkan dirinya menghadapi gangguan dari manusia. Sehingga dibutuhkan sikap sabar. Ya, dibutuhkan sikap sabar. Gangguan itu bisa bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Minimal gangguan yang akan dia dapatkan, dia harus siap dibenci manusia ketika seorang melakukan amar ma'ruf. Ya. Contoh kecil saja. Kita ajak orang yang tidak sholat, kita ajak sholat. Ayo sholat. Ya. Kita harus siap menerima konsekuensinya. Minimalnya dia membenci atau mencaci kita. Ya. Nah. Atau yang gangguan-gangguan yang lain. Maka dari itu, di sini disebutkan perintah amar ma'ruf nahi munkar diikuti dengan perintah untuk sabar. Karena di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar butuh adanya kesabaran. Kita juga lihat yang demikian ini pada perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau mendapati gangguan dari manusia ketika beliau mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ketika beliau mendakwahkan tauhid, melarang manusia dari kesyirikan, maka beliau yang sebelumnya dikenal dengan Al-Amin, seorang yang dipercaya, kemudian berbalik, ya, yang mana beliau bernama Muhammad alaihi salatu wasalam karena beliau mendakwahkan kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, berubah. Yang sebelumnya Muhammad, mereka ubah, mereka celah dengan mudhammam, seorang yang terpuji dicelah menjadi seorang yang tercela, ya. Yang harusnya Muhammad, seorang yang terpuji, diubah menjadi mudhammam, seorang yang tercela. Yang sebelumnya beliau dikenal dengan Al-Amin, julukan Al-Amin, seorang yang terpercaya, dibalik menjadi celaan Al-Kadzab, pendusta. Beliau juga dibilang atau dituduh sebagai sahir, penyihir, ya, dan sebagainya, majnun, orang yang gila. Demikian gangguan manusia. Dan tidak hanya gangguan lisan yang beliau dapatkan, sampai gangguan fisik pun beliau alami. Ya. Demikian sunnatullah azza wa jal ala ibadihi. Demikianlah sunnatullah, ya, yang Allah terus berlakukan sampai hari kiamat. Siapapun orang yang mendakwahkan, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus siap menghadapi gangguan dari manusia. Karena hambanya yang paling mulia di sisinya pun mendapatkan yang seperti ini. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi dan rasul, orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala pun mengalami gangguan yang seperti ini. Maka apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah beliau. Maka harus lebih siap lagi menghadapi gangguan manusia ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian ini, itu perintah yang disebutkan di awal tadi, min azmil umur, di antara perkara yang diwajibkan di dalam agama ini. Beliau jelaskan, hafizahullah ta'ala, ya'ni anna hadhihi minal umur al-wajibah al-mutahattimah. Yaitu maksudnya, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang wajib yang ditekankan di dalam syariat ini dan diharuskan. Sehingga itu adalah perkara yang wajib, menegakkan sholat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar di dalam melakukan itu semua. Ini adalah perkara yang wajib di dalam syariat ini. Hadza manhajun asilun fi da'watil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Inilah manhaj yang murni, manhaj yang benar, ya, yang sesuai dengan dakwahnya para rasul, para nabi alaihimus salatu wassalam. Iqamus salah wa ita'uz zakah, yaitu menegakkan salat, menunaikan zakat, wa hiya ma dzukirat sunnah, sebagaimana yang disebutkan di sini tadi, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wasabr 'alal adza, dan bersabar di atas gangguan. Wa hadhi umurun muhattamah, yakni min wajibatil umur, dan ini adalah perkara-perkara yang diharuskan dan diwajibkan dalam syarat ini, yaitu perkara yang wajib. Wa ma'zumatuha wa ma'zumatiha, dan perkara yang ditekankan, diharuskan, allati hattamaha Allahu ala ibadihi, yang Allah telah wajibkan dan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Fala budda minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, maka haruslah dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. La budda min iqamatis shalah wal amru bil ma'ruf wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wala budda minas sabr, sehingga haruslah dilakukan yang disebutkan ini tadi, yaitu menegakkan salat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga harus disertai dengan kesabaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.